Fadal dibaca. Sopa. Baik, perhatikan marartu bi rajulin hasanin alwajhi majrurun bil idafah. Ya, hasanin bi idafati hasanin ilaihi, idafahkan hasan ke padanya. Wa ala hadzal wajhi, maka dengan i'rab semacam ini ya, wa wajhin nasbi, dan juga sisi i'rab yang nasab tadi yang sebelumnya berarti ya alwajha. Fa fi sifati, maka pada sifat ya, domirun ya, mustatirun marfu'un alal fa'iliyah. Ya, pada sifat musyabahat, sifat di sini maksudnya sifat musyabahat hasan, itu terdapat domir mustatir ya, yang nanti sebagai fa'il, karena dia bukan beramal-amal fi'il, berarti dia mesti punya fa'il. Ya, terus lanjut. Qawluhu wa la yataqaddamu ma'mul sifati alaina ai fala yaqulu zaidun wajahu hasan wa dalika bi dhafiha li kauniha far'an an far'in fa innaha far'un an ismil fa'ili alladhi huwa far'un anil fi'li wa hadha mimma khalaqat fihi ismul fa'il fa inna ma'mulahu yajuzu taqaddamahu. Benar antum bacanya. Yajuzu taqaddumu alaihi fatakulu finahwi zaidun daribun gulamahu zaidun gulamahu daribun liannahu aqwa minha likaunihi far'an an aslin wa qawluhu. Wah, cukup. Wala yataqaddamu ma'muru sifati alaiha. Nah, ini khusus sifat musyabbahah. Kan nanti dia beramal amal fi'il. Dia punya ma'mul kan? Makmulnya itu apakah tamis, maf'ul bi, begitu ya. Nah, makmulnya ini enggak boleh mendahului dia. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il makmulnya boleh enggak mendahului dia? Boleh. Ya, baik. Ai fala yuqal, enggak boleh dikatakan Zaidun wajhahu hasanun. Ya, perhatikan. Wajhah maf'ul, dia ditakdim daripada sifat musyabbah ini, enggak boleh. Wa dzalika lidhafiha. Kenapa? Karena kelemahan sifat ini. Dia memang beramal amal fi'il, tapi dia beda dengan isim fa'il. Likauniha far'an an far'in, karena status dia cuma cabang dari cabang, gitu. Ya, dia cabang dari isim fa'il. Nah, isim fa'il itu far'a. Ya, dia cabang dari cabang. Ibaratnya dia cucu. Nah, mau beramal seperti kakek. Ya, mau beramal seperti kakek. Kakeknya fi'il. Nah, kakek punya anak, isim fa'il. Isim fa'il punya anak, sifat musyabbahah. Sifat yang diserupakan dengan fi'il. Artinya dia ngikut-ngikut isim fa'il sebenarnya. Ya. Fa'innaha far'un. Nah, perhatikan. Karena yang namanya sifat musyabbahah, dia cuma farak cabang anismil fa'il. Jadi isim fa'il. Ya. Alladhi huwa, yang isim fa'il itu sendiri, far'un anil fi'li. Yang isim fa'il itu sendiri cabang dari fi'il. Ya. Wa hadza mimma khalafat fihi ismul fa'il. Ya. Wa hadza mimma khalafat fihi ismul fa'il. Ya. Maka ini ada di antara yang isim fa'il berbeda dengan sifat musyabbahah ini. Ya, atau berbeda dengan pada bab ini ya. Dia yaitu isim sifat musyabbahah tidak boleh didahului oleh makmulnya. Fa inna ma'mulahu, karena ma'mul dari isim fa'il, ya juzu taqaddumuhu, taqaddum Mustafa. Ya, masdar dia fa'il dari ya juz. Masa ya juzu taqaddamahu? Udah ya juz fi'il, taqaddama fi'il juga, fi'il sama fi'il. Ini yang kayak begini-gini, kekeliruan kayak gini ini harus dihindari. Ya, kalau antum baru belajar mukhtarat, awal-awal ajrumiyah, bolehlah ya. Yang kayak gini-gini termasuk fatal nanti ya. Kita udah mau selesai buku ini. Fataqulu fi nahwi Zaidun daribun gulamahu. Ya, perhatikan Zaidun daribun gulamahu. Boleh saja antum katakan Zaidun gulamahu daribun. Gulama maf'ul muqaddam dari daribun. Kenapa isim fa'il boleh? Li'annahu aqwa minha. Karena dia lebih kuwi, lebih strong daripada si isim musyabbah. Likaunihi far'an an aslin. Karena status dari isim fa'il ini far' dari asal. Asalnya fi'il. Beda dengan isim musyabbah, dia far' an far'in. Nah, dia cabang dari cabang. Sudah? Terus baca sini. Syudi. Santa. Perhatikan. Wala buddha di matan wala buddha apa tuh? Wala buddha minati sholihi bidomirin mausuf. Ya, yang namanya sifat musyabah yang beramal fi'il ini mesti bersambung dengan domir. Ya, dengan domir mausuf yang disifati. Kan si Hasan ini sifat musyabah. Misalkan Zaidun Hasanun wajahahu. Berarti si Zaid sebagai apa? Mausuf. Nah, dia mesti bersambung makmulnya ini, makmul dari si sifat musyabah ini bersambung dengan domir, ya domir mausuf wajahu Fatimah, misalkan Zaidun Hasanun wajahu Fatimah apa Hasanatun wajhaha. Ima lafdan, apakah disebutkan lafadznya wajhahu au ma'nan atau secara makna aja, ya atau secara makna Zaidun ya Hasanun al wajhu lo mana domir ya kan wajhuhu ini wajhu wajhu. Kalau al wajhuhu enggak boleh domir bersambung dengan isim yang ada a-nya, al wajhuhu enggak boleh. Gimana? Nah, itu ada domirnya. Posisi al menggantikan domir. Udah ngerti situ? Ya udah. Oh. Udah. Nah, ini baca ini ya udah pelengkap aja. Ya, kalau udah ngerti sini. Ngerti enggak sini, Suwidi? Niko. Oke ya. Baik, kalau udah ngerti situ ya udah. Selesai perkara. Remon? Apa? Hah? Baik. Wala budda ai anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyyan bal sababiyyan. Yang ma'mulnya itu enggak boleh ajnabi. Ya, dia mesti sababi. Enggak boleh nanti domirnya itu kembali ke selain mausufnya. Dia mesti sababi. Kalau ajnabi di luar konteks kalimat yang lain, dia mesti sababi. Apa sih sababi? Ayakuna wahidan min salasati umur. Mesti dia ya termasuk salah satu dari tiga hal. Yang pertama ayakuna mutasilan, domirnya tersebut atau makmulnya tersebut mesti bersambung dengan domir mausuf. Ya. Semisal yang dibawakan oleh musannif tadi. Fa innal ha aidun ala Zaid. Ya enggak? Zaidun marartu Zaidun Hasanun wajahahu. Ha wajahahu kembali kepada Zaid. Zaid ini mausuf namanya. Terus lanjut sini. Maqamah ya aqama yuqimu muqam qama yaqumu maqam ya nanti kalau wa uqima jangan maqamahu muqamah ya beda ya beda isi makannya terus lanjut kenapa dibacanya yakumu maqama domirihi bukan maqamu suyudi Oh, Suhaili tadi bacanya keliru, berarti tidak paham i'rabnya. Zaki, kenapa dibacanya maqama? Maful mutlak. Maful mutlak maqama yaqumu qiyaman dong. Aduh. Isimakan, apa kedudukannya? Isimakan, isimakan. Apa? Nah itu, jorob. Jorob apa? Zaman, itu makan. Makan. Jorob, jawab. I'rab, zorob. Jangan jawab isimakan. Ya. Jawab zorob. Nah, terus? Qa'imatun maqama. Baik. Asani yang kedua, ini yang tadi dia mesti ajnabi, tadi salah satu ajnabi ya. Ajnabi yang pertama tadi apa? Ya, pada makmulnya terdapat domir yang akan kembali kepada mus. Yang kedua, salah satunya. Ayakuna mutasilan bima yakumu maqama domiri. Domirihi. Dia mesti mutasil. Ya. Dengan sesuatu yang dapat menempati posisi domirnya. Ya, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif, dia musahkan gitu. Zaidun hasanun al-wajh. Al-wajh, gitu kan? Zaidun marartu bi Zaidin, marartu bi rajulin hasanin al-wajhi, kan begitu. Nah. Baik. Dia berarti makmulnya itu mesti bersambung dengan sesuatu yang dapat menempati posisi domir. Ya. Fa inna al pada al-wajhi itu qa'imatun maqama domir. Ya, maka dia menempati posisi domir. Paham enggak sini? Nah, maka dia di situ, dia eksis di situ, berada di situ, menempati posisi domir. Ya, jadi al itu seolah-olah al-wajhi. Ya, seolah-olah wajhihi. Wajhihi. Marartu bi rajulin hasanin wajhihi. Seolah-olah begitu. Alladhi fil misali al-mutakhadim. Terus lanjut. Muqaddaran. Ajnabiyan fala yuqalu marutu bi rajulin hasanin amran wa hadha aidan mimma khalafat fihi ismul fa'ili fa inna ma'mulahu yakunu sababan nahu zaidun daribun ulahu wa ajnabiyan nahu zaidun daribun amran. Baik. Ini boleh dibaca khalafat bihi ismu atau khalafat bihi isma. Tergantung fa'il dari khalafat ini siapa. Ya, boleh khalafat bihi isma. Berarti fa'ilnya domir hiya nanti kembali kepada sifat musyabbah. Boleh gak khalafat bihi ismul fa'il? Bisa aja sih ya. Ngeles-ngeles. Ya. Bisa aja. Ya. Asalis yang ketiga. Ayakuna muqaddaran ma'ahu domir. Domir apa irobnya domir di sini? Niko. Ayakuna muqaddaran ma'ahu domir. Domir. Ayakuna muqaddaran ma'ahu domir. Al-mausuf. Domir. Jangan di irob sebagai mudof. Di irob mudof juga tahu. Nenek-nenek. Nenek-nenek yang belajar jurumiyah maksudnya. Hah? Domir apa irobnya? Ayakuna muqaddaran ma'ahu domir. Hah? Khobar. Khobar apa? Khobar yakun. Nah itu muqaddaran khobarnya. Gimana sih? Itu khobarnya muqaddaran. Remon. Apa? Isim yakun. Lah. Enggak. Ya. Apa? Bolehkah diirab sebagai isim yakun? Emang sebagai apa, Amr? Fa'il mana? Muqaddaran itu isim apa kalau ditasrif? Qaddara yuqaddiru taqdiran. Wahuwa muqaddirun wa dzaka muqaddarun. Berarti apa itu dzaka muqaddarun? Isim maf'ul. Hah? Baik. Apa Panji? Hah? Apa? Hah? Apa? Nah. Ya, mubtada muakhar. Dari ma'ah. Baik. Atau ayakuna domirul mausul muqaddaron ma'ahu. Kalau naibul fa'ilnya domir mustatir. Bisa juga isim fa, isim yakun, ayakuna muqaddaro ayak. Kalau ditakdirkan gini, ayakuna domirul mausufi muqaddaron ma'ahu. Nah, bisa begitu. Bisa juga. Ya, yang ketiga, domir mausufnya itu muqaddar, ditakdirkan, diasumsikan saja bersamanya. Ya, bersama ma'mul. Contoh, marartu bi rajulin hasanin wajhan. Lah mana? Kan tadi katanya dia mesti ittisal, ya, dengan domir yang kembali kepada mausuf. Lah mana domirnya? Yang menggantikan deh, yang menggantikan domir apa tadi? Al. Mana alnya? Waduh, gimana ini? Nah, kan begitu. Takdirkan aja udah. Takdirkannya apa? Minhu. Nah. Ya, maratu bi rajulin hasanin wajhan minhu. Udah selesai. Ya. Wala yakunu ajnabiyan. Ya, dan yang namanya sifat musyabbaha, makmulnya apa namanya? Domir yang bersambung dengan makmulnya itu enggak boleh ajnabi. Ya, enggak boleh yang bukan bagian dari ini. Ya, fala yuqal, ini enggak boleh nih. Maratu bi rajulin hasanin amron. Enggak boleh amron kalau lari ke mana? Ini ajnabi ini. Kan mausufnya rajul. Ya. Wa hadza aidan mimma khalafa fihi ismal fa'il. Nah, ini di antara hal-hal yang sifat musyabaha berbeda dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu, karena ma'mul dari isim fa'il sababan. Baik. Kok sababan sih? Yakunu sababan. Ya, contoh. Sababian harusnya. Zaidun daribun gulamahu. Ah, bersambung ya. Domir gulamahu kembali ke Zaid. Atau ajnabian. Boleh juga. Zaidun daribun amron. Itu amron itu sampainya Zaid. Enggak ada kan? Ah, ini boleh. Bukan domir. Bukan al. Ya. Bukan takdir dari domir. Ah, itu boleh. Ya, selesai. Kita masuk ke matan berikutnya. As-sadisu yang sadis. Yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yar wa la yarfa'u adh-dhahira. Ini biar cepat saya baca aja ya. Saya baca aja. Ya, biar cepat. Saya baca aja. Saya baca, saya terjemahin biar enggak kelamaan. Yang keenam, isim tafdhil nahu akrama wa afdala wa la yansibul maf'ul bihi ittifaqan. Dia tidak menasabkan maf'ul bih. Artinya nanti dia enggak punya maf'ul bih. Ittifaqan. Ini klaim dari al-muallif berdasarkan kesepakatan. Wa la yarfa'u adh-dhahira ila fi mas'alatil kuhl. Kuhl itu tahu enggak kuhl? Celak. Artinya nanti ada syair yang di dalam isinya itu ada celaknya. Dan dia tidak merafakkan isim dhahir. Artinya dia enggak punya fa'il isim dhahir, isim tafdhil ini. Isim tafdhil beramal sama fi'il, dia enggak punya fa'il. Ya. Fa'ilnya itu yang dalam keadaan isim dhahir, kelihatan gitu fa'ilnya. Kecuali pada permasalahan syair yang isinya ada kalimat kuhul, celak. Ya. Itu nanti disebutkan. Wa dhabituha, ketentuannya gimana? Ayyakuna bil kalami nafyun wa ba'dahu ismun ismu jinsin mausufun bismi tafdhil. Kalamnya itu mesti nafyun. Ya. bila di dalam kalimat terdapat nafyun wa ba'dahu dan setelahnya isim jins, ya, yang disifati oleh isim tafdil mausufun yang disifati dengan isim tafdil, wa ba'dahu dan setelahnya ismun yufaddalu ala nafsihi, dan sesudah itu terdapat isim jins yang mufaddal. Mufaddal, mufaddal apa? Mufaddal, yufaddal, ya, yang dia mafdul. Misalkan antum mengatakan gini, ana ajmalu minka wajhan, ana ajmal, ini yang afdol ini, antum yang mafdul, ana, ya, kalau begitu, ana yang di, yang di apa namanya? Nah, antum mafdul. Baik. Dan setelahnya terdapat isim yang difadlkan. Ya, isim yang difadlkan itu apa ya bahasa kita? Isim mufaddal yang diutamakan ala nafsihi, ya, ala nafsihi, nanti ada keterangannya, ya. Enggak enak kalau diterjemahin terlalu. Bi'tibarain, berdasarkan dua tinjauan. Ya. Nanti berdasarkan buat tinjauan nanti akan ada keterangannya. Nahuma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu. Ini syarat kalau tadi apa? Kalau dia merupakan isim zahir sebagai fa'il. Kalau dia enggak punya maf'ul, ya. Dia enggak punya maf'ul. Biasanya nanti isim fa'il, fa'ilnya mana? Dhamir musadir tadi dulu. Lu ini kok ada? Nah, syarat ini aja. Ma ra'aitu, lihat ma ra'aitu, ini syaratnya tuh tadi. Dia mesti nafyun kalimatnya. Mara itu rojulan ahsana fi ainihi. Ya. Al-kuhlu, al-kuhlu fa'il, isim dohir. Jadi apa? Ahsana. Saya belum pernah melihat seorang laki-laki, ya, yang ahsana fi ainihi, yang lebih cakep di kedua matanya. Al-kuhlu, yang memiliki celak mata yang paling indah di kedua matanya. Minhu, daripada laki tersebut. Tiba-tiba ada kalimat fi aini Zaid, ya, daripada celak mata yang ada di pada mata Zaid. Ya, syarat pertama tadi apa? Kalamnya nafiyun dan setelahnya isim jins. Isim jins yaitu rojulan, ini jenis, ya, jins. Ya, mausuf yang disifati dengan isim tafdil. Ahsana, ya, ahsana ini kembali kepada kerojul tadi. Ba'dahu isim mufaddal. Ya, setelahnya isim mufaddal, ya, ala nafsi. Isim mufaddal itu siapa? Si Z tadi, ya, daripada si yang mausuf tadi, siapa itu? Si rojul, ya, dengan dua timbangan. Wa ya'malu bitamyiz, juga dia dapat beramal pada tamyiz. Namu ana aktsaru minka malan, ya, saya lebih baik hartanya pada engkau. Malan adalah tamyiz. Ya, jadi mana amilnya? Aksaru isim tafdil. Ana mubtada aksaru. Aksaru apa i'rabnya aksaru? Hah? Khobar. Tapi berikutnya wa fil jari wal majrur. Nah, juga dapat beramal jar majrur dan dharab. Nah, artinya jar majrur dharab nanti muta'alliq dengan isim tafdil ini. Nahu Zaidun afdalu minka al-yawma. Ya. Al-yawma. Al-yawma dharab zaman muta'alliq dengan apa? Dengan isim tafdil yaitu afdal. Ya. Berarti kalau kita simpulkan, isim tafdil dia beramal amal fi'il memarfukkan isim domir. Isim domir, ya, sebagai fa'ilnya. Boleh dengan syarat tadi yang disebutkan. Kemudian apa lagi? Dia dapat beramal dengan tamyiz. Kemudian jar majrur, ya, barakallahu fik. Nah. Ya, kita baca wa qawluhu ismu tafdil wa huwa al-ismu al-masughu. Isim tafdil itu isim yang diformat, dicetak, dibuat minal masdari. Jadi masdar, ya. Li dilalati alal musyarakati wa ziyadati li sahibihi. Ya. untuk menunjukkan alal musyarakah, adanya musyarakah. Kan misalnya begini, antum mengatakan Zaidun afdalu min Amrin. Ya, antara Zaid dan Amr ada musyarakah dalam masalah fadl, begitu kan? Dalam fadl ini ada musyarakah. Enggak bisa dia diunggulkan, Cak. Mesti ada yang dia diunggulkan, mesti ada yang apa namanya? Zaid misalnya diunggulkan, lawannya apa? Yang direndahkan, yang tidak diunggulkan gitu. Ya, kan gitu. Mesti ada, ini namanya musyarakah. Ya. Wa ziyadah li sahibihi ala ghairihi, dan ada penambahan ya bagi mausuf li sahibihi, yaitu orang yang ditakdir ya mausuf ala ghairihi, daripada si mafdul yang selainnya, fil fi'li al mushtaq huwa min, pada fi'il mushtaq huwa min. Misal abkhala a'lam abkhal, yang paling medit a'lam ya, Zaid a'lamu ya, a'lamu min amrin, ya enggak? Ya, berarti dalam ini menunjukkan ada musyarakah ya dalam pengetahuan ilmu antara Zaid dan Amr, dan ada ziyadah ilmu yang ada Zaid itu lebih banyak, lebih ya, daripada yang ada daripada si Amr. Wa qawluhu nahu aqrama aqramu aqrama wa afdala kullun minhuma ismu tabdil, semuanya adalah isim tabdil ala wazni af'an ya, dari wazan af'an. Baik, barakallahu fikum. Ya, pokoknya kalau antum paham sigoh ta'ajjub ya. Sigoh ta'ajjub paham. Ya, maka bentuk aja isim tabdil dari sigoh ta'ajjub. Ya. Suq min ma'min ya. Masuk minhu bita'ajub gitu. Bentuklah sigoh tabdil dari fi'il yang boleh dibentuk menjadi sigoh ta'ajub. Sigoh ta'ajub paham? Ya? Sigoh ta'ajub ma'afdola Zaidan misalkan. Ya? Baik. Ma'afdola Zaidan, betapa afdolnya si Zaid. Hai barakallahu fik. Kemudian mana lagi? Wa huma ma'khudani min fi'lin lazimin, keduanya akrama dan afdal diambil dari fi'il lazim. Al awal akaruma. Ya, karuma yakrumu fi'il lazim. Karim sifat musyabahnya. Wa tsani fadula yaqdulu. Ya. Fadlun bimakna ya. Karakram bimakna sara dzakaram. Dia menjadi orang yang memiliki kemuliaan. Wa sara dza fadlin. Jadi orang yang dza, dzanya itu asmaul khamsah, dzi. Ya, dzi. Zu, dza. Kan dzara sara dza itu dzanya itu khobar dari sara. Ya. Paham ya? Wa kana al-aula bil musannifi ay yaqula nahu akrama wa a'lama. Namun lebih bagus lagi kalau musannif mengatakan akrama dan a'lama, bukan afdola. Ya. Kalau seolah-olah afdola isim tabdil itu hanya dari fi'il apa? Hah? Dari fi'il apa? Lazim saja. Karena karuma fadula itu keduanya fi'il lazim. Ya. Liyubayyina anna ismat tabdili yubna minal fi'li sulasi lazim wal muta'addi. Ya, untuk menjelaskan, agar beliau menjelaskan bahwasanya isim tabdil itu yubna, dibangun, dibina ya, dari fi'il sulasi lazim dan juga muta'addi, enggak terbatas di lazim saja. Isyarat dari contoh yang dibawakan oleh musannif ini seolah-olah hanya dibangun dari fi'il lazim saja, padahal tidak demikian. Ya, paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Qala. Wa qawluhu wa la yansibul maf'ul bihi ittifaqan, tidak boleh menasabkan maf'ul secara kesepakatan. Ai fala yuqal Zaidun asyrabun nasi asalan. Asalan dari sebagai apa? Maf'ul bi dari asyrab. Tidak boleh. Wa inna ma ta'addihi ilaihi billam. Muta'addinya dengan asal itu enggak langsung, tapi dengan huruf lam jar. Fatakul Zaidun asyrabun nasi lil asal. Atau dengan ba Zaidun a'rafun nasi bin nujum. Ilmu perbintangan. Walayan sibu aidan al-maf'ula al-mutlaqa. Isim tabdil tidak menasabkan pula maf'ul mutlak. Wala yuqal Zaidun ahsanun nasi husnan. Walal maf'ula lahu. Tidak boleh juga menasabkan maf'ul lahu. Atau disebut apa maf'ul lahu? Maf'ul li ajri. Atau maf'ul min ajri. Wala yuqal Zaidun ahsanun nasi ta'diban. Tidak boleh. Walal maf'ula ma'ah. Isim tabdil tidak menasabkan juga maf'ul ma'ah. Wala yuqal Zaidun asyarun nas. Ya. Wanina. Ya. Wanina. Asyar. Dari kata apa? Sa'ara yasir. Wanina. Zaid adalah orang yang paling tukang jalan. Ya. Paling berjalan. Wanila dan wan Nil, dan dia sungai Nil menyertai dia, gitu kan? Enggak boleh dikatakan begini. Wada'wal mu'allifi, nah klaim ya, dari mu'allif itu Al-Hathabi penulis buku Al-Mutamimah. Ya, al-ittifaq, da'wal mu'allifi al-ittifaq, oh, klaim beliau bahwasanya ini mutaf, ini kesepakatan. Isim tabdil tidak menasabkan maf'ul bih. Alamani amalihi, yaitu tentang ketidakbolehan beramalnya bil maf'ul bih, dengan maf'ul bih. Tabi'a fiha Ibn Hisham. Ini beliau mengikuti Ibn Hisham, ya fi syarhi al-Qatar, Ibn Malik fi syarhi al-Kafiyah. Namun kata Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Thabit Al-Musabi fihi nadzur. Fihi nadzur. Namun perlu diteliti kembali klaim kesepakatannya. Faqad ajaza ba'duhum nasbahu bihi mutlaqan. Sebagiannya siapa? Tadi disebutkan Allah Ta'ala. Sebagian ulama alinahu menyebutkan ajaza memperkenankan, boleh saja menasabkan bihi bil maf'ul. Maf'ul bih ya, mutlaqan secara mutlaq. Ya, kalau annahu qol alal asahi lakana aswaba. Coba seandainya Musadif menyatakan menurut pendapat yang paling sahih, ini tentu lebih benar. Wa qawluhu wa la yarfa'u dhahira ila fi mas'alatil kuhli. Isim tabdil tidak merofakkan isim zahir sebagai fa'il kecuali pada permasalahan kuhul. Celak. Ya, permasalahan celak. Maksudnya dalam sebuah syair atau ucapan orang-orang Arab yang di dalamnya terdapat lafaz celak. Ya. Ayy barakallahu fiik. Qala ay ijma'an, secara ijma'. Amma fi ghairi mas'alatil kuhl, adapun pada selain permasalahan al-kuhl yang contohnya seperti ini, fa innahu qad yarfa'uhu fi lughatin dha'ifah. Nah, terkadang isim tabdil dapat merafakkan isim dhahir namun dalam lughah yang dha'ifah. Haka Sibawai meriwayatkan contoh, marartu bi rajulin afdala minhu abuhu. Abuhu, perhatikan. Abuhu itu sebagai apa irobnya abuhu? Fa'il yang mana? Apa antum artikan? Ya, saya melewati seseorang yang bapaknya lebih afdol daripada orang tersebut. bi khabdi afdola bi fathati ala annahu sifatun bi rajulin. Dia na'at bi rajulin. Ya, majrur bil fathah. Ya. Baik. Wa bi raf'il abi dirafakan ala annahu fa'ilu afdola. Jadi sebagai fa'il afdola. Ala makna faqahu fil fadl abuhu. Ya. Bapaknya telah mendahului dia. Mendahului si rojul tadi. Ya, dalam masalah fadl. Ya, secara keutamaan. Nah, ini ada ya, tapi ini apa perlu diperhatikan? Ini lugahnya tadi apa kata beliau? Ah, lugahnya doif. Ya, lugahnya doif. Faqo itu melebihi. Faqahu abu melebihi. Ya. Mana lagi tadi? Wa aktsarul arabi yujibuna raf'a afdal ala annahu khabarun muqaddam. Ya. Wa abuhu kan tadi lugah doifah. Nah, berarti lugah yang kuat ya. Mayoritas ulama orang-orang Arab ya, ulama nahwu, mereka mengharuskan merafakkan afdol di yang tadi maratu bi rajulin afdalah mesti afdalu. Ini untuk menghindari si abu itu jadi fa'il. Nah, paham kan tuh? Dan si siapa? Jadi sebagai khabar muqaddam. Berarti abuhu bukan fa'il dari afdalah sebagai mubtada muakhar. Ya, fa'il afdal apa? Bukan isim dohir. Berarti apa? Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwanya kembali kemana? Ya'udu alal mubtada. Mubtadanya mana? Abuhu. Nah. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi maudi'i khabdin baru sebagai sifat dari rojul. Ya, sifat dari rojul. Ini mayoritas ulama nahwu mengirabnya seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Wa bi zalusmi adh-dhahiri ad-dhamir al-munfasil ini ya. Contoh isim zahir. Ya, dhamirnya tapi munfasil. Munfasil terpisah. Munfasil dhamir munfasil itu ana, anta, anti, antuma begitu. Ya. Marartu bi rajulin afdala minhu anta. Hada fil fa'il adh-dhahir. Wad-dhamiru ya, wad-dhamir al-munfasil. Ini pada kasus fa'ilnya yang isim dhahir. Ya. Dan dhamir munfasil. Amma dhamir al-mustatir fa innahu yarfa'uhu fi kulli lughat. Fi kulli lughatin. Adapun dhamir mustatir yang jadi fa'il dari isim tafdil, maka isim tafdil merafakkan ya, domir mustatir yang jadi fa'ilnya tersebut di semua lugah. Zaidun afdalu min amrin. Fafi afdal terdapat domirun mustatirun jawazan takdirnya huwa. Zaid dia lebih utama daripada amr. Kembalinya kemana? Ya ke mausufnya. Ya. Yaitu kembali ke Zaid. Ya. Tabarakallahu fiik. Wa an yakuna al-kalamu nafyun. Ini apa? Syarat apa? Wadu bituha. Oh ini, kalau dia merupakan isim dohir ya. Ya, kalau dia merupakan isim dohir. Tadi lagi. Ya. Ya. Mana? Aish au shibhu. Ya, ayyapun al-kalamu nafyun atau shibah kan nahyi wal istifham. Berarti enggak cuma ma raaitu, bisa juga hal raaita rajulan gitu kan. Nah, istifham. Mana lagi? Bi'tibarain berdasarkan dua tinjauan, dua anggapan, dua anggapan. Ya. Nah, perhatikan mukhtalifain yang berbeda kama saya tiba yanuh sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya. Kan di syairnya tadi gimana? Ma ra'aitu rajulan fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaid. Aku belum pernah melihat seorang melihat celakan mata seorang pria yang lebih indah daripada celakan mata yang terdapat pada matanya si Zaid. Ya kan. Al-kuhlu itu dirofakkan oleh lafaz apa? Ahsana. Karena lafaz ahsana kedudukannya dapat diganti oleh fi'il yang terkandung maknanya. Ahsana. Berarti apa? Nah, yang dia apa lafaz fi'il? Lafaz fi'ilnya apa? Ya. Hasuna kan begitu. Lafaz fi'ilnya apa? Hasuna. Atau bukan hasuna. Ahsana yuhsinu. Ya, berarti kira-kira begini, ma ra'aitu rajulan atau hasuna ya, hasuna yasunu. Yahsunu fi ainihi al-kullu. Al-kullu dia apa? Hah? Dia na'am, fa'il dari mana? Yahsun. Ya, maka seolah-olah ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihi al-kuhlu min Zaid atau kazaid kazaid. Nah, ma ra'aitu ila akhir wa rajulan ismu jins, ismu jinsin, dia isim jins. Kan syarat kedua dia mesti ada isim jins ya, didahului oleh isim jins. Paham kan tuh isim jins yang memiliki sifat rajul kan punya sifat rajulah. Ya, taqaddamahu nafyun yang didahului oleh nafyun. Ahsana ismu tabdilin sifatun lahu, dia sifat dari apa? Rajul, makanya ahsana na'at. Kan di irobnya ada tuh. Ya, ma ra'aitu rajulan ahsana sifat dari rajulan. Baik, al-kuhlu fa'ilnya dari ahsana. Wa huwa ya'malu amalan fi'li. Nah, isim tabdil ini beramal amal fi'il. Al-kuhlu fa'ilun marfu'un bih. Fa'il marfu'nya. Wa huwa mufaddalun. Ya, maka dia ditafdil. Diutamakan. Ditafdil. Ya. Dialah yang ditafdil, mufaddal. Isim tabdil misalkan gini. Zaid ya. Afdalu min amrin. Berarti siapa yang mufaddal? Zaid apa Amr? Zaid yang ditabdil, yang diutamakan. Ya. Wa mufaddalun ala nafsihi. Ya. Bi'tibarain mukhtalifain. Dengan dua tinjauan yang berbeda. Fa bi'tibari kaunihi fi aini Zaid. Ini pertama. Berdasarkan tinjauan ya. Fi aini Zaid. Pada masalah fi aini Zaid. Kan gitu syairnya tadi ya. Ya. Fadilun. Ya, maka dia fadil. Ya. Wa bi i'tibari kaunihi kau fi aini ghairihi mafdulun. Nah, dan berdasarkan tinjauan dia pada mata orang lain, berarti dia mafdul. Ya. Wal makna annal kuhla fi aini Zaidin ahsanu min nafsihi fi aini ghairihi minar rijal. Maknanya itu kuhl, celak mata yang ada di mata Zaid itu lebih bagus, lebih cakep ya, daripada ya apa namanya, daripada matanya, daripada di mata dia sendiri dibandingkan dengan matanya dari mata orang lain dari kalangan pria. Wabihadal misali al-masmu anil Arab sumiyat hadihil mas'alatu mas'alatal kuhul. Maka berdasarkan contoh yang didengar ini dari orang Arab, masalah ini pun dinamakan dengan masalah al-kuhul. Ribet amat ya. Sebenarnya ada contoh yang lain ya. Kita tidak perlu pakai al-kuhul ini. Ya, ma min ayyamin, kata Nabi dalam hadis. Ma min ayyamin ahabba ilallahi fiha as-sawmu minhu fi asri Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabba ilallahi fiha as-sawmu. As-sawmu ini fa'il dari ada apa? Ahabba. Ma min ayyamin ahabba fiha as-sawmu minhu fi asri Dzulhijjah. Ya. Tidak ada namanya kan nafiah sudah terpenuhi. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari habba fiha, habba ilallahi fiha, yang lebih Allah cintai daripada hari-hari tersebut. Asawmu, untuk berpuasa ya, minhu pada hari tersebut ya, fi asrati Dzulhijjah, seperti pada 10 hari awal apa akhir? Awal berarti ya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Tanbihun lam tusma mas'alat kulkul ila ba'da nabi. Tidak pernah didengar ya mas'alat kulkul ini kecuali setelah nabiun. Wa qasaha ba'duhum ba'da nahi. Namun sebagian ulama mengkiaskan setelah nahyun. Makanya tadi musannif menjelaskan ayakunal kalamun nabiun au syibhuhu an-nafi wal istifham. Ba'da nahi wal istifham. Fal awwal, contoh ya, yang setelah nahyun la yakun ahadun ahabba ilaihi al khairu minhu ilaika. Ini la yakun ahadun ahabba ilallahi al khairu. Al khairu isim ya, dia adalah fa'il dari fa'il zahir dari ahabba, didahului oleh syibahnya nahyun ya. Dan sebelum ahab itu ada isim jins ahadun. Wasani nahu hal ra'aitu rajulan. Hal ra'aita rajulan ahsana fi ainihil kuhlu minhu fi aini zaid. Ini jelas ya. Wa qawluhu ya'malu fi tamyiz. Dia pun dapat beramal pada tamyiz. Ya. Famalan. Contoh ana aktsaru minka malan. Tamyizun mansubun bismit taqdir. Mansub amilnya dari isim tafdil. Ya, wa mithluhu al-hal. Zaidun ahsanun nasi mutabassiman. Oh, berarti bukan cuma tamyiz. Hal juga dia dapat beramal pada hal. Ya. Zaid, manusia yang paling cakep ketika dia sedang tersenyum. Wa qawluhu Zaidun afdalu minka al-yawm. Al-yawma berarti ini beramal pada dzaraf. Nanti jar majrur wa dzaraf. Ya, faljar wal majrur wa dzarfu kullun minhuma keduanya muta'alliqun bi afdal. Ya, muta'alliq dengan afdal. Dia nas mutabdilin ya'malu amalan fi idzi. Ini jelas faidatun. Ismu tabdil mamnu'un min as-sarf. Ismu tabdil mamnu'un min as-sarf. Ini jelas ya. Li mulazamatihi al-wasfiyati wa wazni al-fi'l. Ya, karena dia senantiasa dalam keadaan wasfiyah, sifat kan afdal, punya sifat lebih utama. Dan wazan fi'il, af'al. Nah. Cukup apa lanjut?